ketika disambut kabut dingin yang merana. Dulu di tempat ini kita pernah bersama menabur benih cinta hati kita, lalu saling berharap peluang bahagia. Nyanyian cinta kita yang kau tercipta bukan untukku.